إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخواني وأخواتي في الله Ayuhal mustamin al-kiram wal musyahidun ahibba, para pemirsa TV Raja yang saya cintai di mana saja antum berada. Alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, kita ucapkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana fi hadhil lailah al-mubarakah, di malam ini naltaqi marratan thaniyah, kita ketemu kembali fi darsina, yaitu kajian kita atau pelajaran kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, pengajaran bahasa Arab yang kita cintai. Langsung saja kita masuk kepada latihan yang ke-11 pada fil usbu'il madhi. Di pekan yang lalu kita sudah masuk kepada latihan ini. Tidak mengapa kita ulang kembali bi'tibar muraja'ah, yaitu kita anggap ini sebagai muraja'ah kembali. Masih berkisar penggunaan atau istimal kila wa kilta, istikhdam atau istimal kila wa kilta, menggunakan kata kila dan kilta, yaitu digunakan untuk musanna, digunakan untuk musanna. Sekali lagi saya ulang-ulang kembali agar supaya hal ini senantiasa ingat di pikiran kita, bahwa kila dan kilta ini idza udifata ila dhamir, jika digabungkan atau disandarkan kepada isim dhamir, yaitu kata ganti, misal kilahuma, nah, kiltahuma, maka i'rabnya adalah i'rab musanna, i'rab musanna, fatuqra kilahuma wa kilaihima bil alif wa bil ya, sebagaimana alif dan ya merupakan tanda musanna, yaitu isim yang menunjukkan dua. Kadzalika kilta wa kilta, kilta wa kiltai, kiltahuma wa kiltaihima. Walakin akan tapi idza udifata ila ism dhahir, jika disandarkan atau digabungkan kepada isim dhahir, fa i'rabuhuma i'rab ism al-maqsur, i'rabnya isim maqsur, idzan fala yataghayyar shakluh, bentuknya tidak akan berubah. Misal kilat talibaini, tentu diidhafah kepada musanna, kilat talibaini, kiltat talibaini. Nada' madha fil jumlah mufidah, kilat talibaini hadirun. Hada marfu'. Fa'alam trafi' dhamma muqaddar ala al-alif, kila. Fi halat al-nasab, masalan, ra'aitu kilat talibaini. Ra'aitu kila talibain, kila huna fi mahalin nasab. Anggur ya ikhwani, fala itaghayir syaklu, bentuknya tidak berubah, kila wa kila. Kila talibaini hadirun, ra'aitu kila talibaini. Fi halatil jar, iltaqaitu bikila talibain, kathalika la yataghayir. Hada naqul i'rabu i'rab isim maqsur. Isim maqsur hiya isim alladhi akhiru alif lazima, mithlu Musa. Mathalan Musa hadirun, ra'aitu Musa, irtaqaitu bi Musa. Kalima Musa la yataghayyar shakluh, tidak berubah, la yataghayyar shakluha, tidak berubah bentuknya. Nah itulah kata ke isim maqsur. Fa i'rabuhu i'rab muqaddar, marfu' bid dhamma muqaddar 'ala al alif, mansub bil fathah muqaddar 'ala al alif, kemudian majrur madha bi kasrah al muqaddara 'ala al alif. Baik, Fadhil Syaikhsan, kita ulang kembali latihan ini. Ajib anil asilatil atiyati musta'milan kila wa kilta. Baik, rakam wahid. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung bagi Anda untuk menjawab latihan dan tamrin yang terdapat di latihan ke-11, halaman 81. Silakan Anda bisa membuka, dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya, kami akan tayangkan di layar televisi Anda. Di 021-823-6543. Kita angkat untuk satu telepon yang pertama, silakan. Taib, silakan, halo. Ya, kami ingatkan kembali di layanan interaktif kami di 021 0218236543, dan Anda bisa membuka di halaman 81 latihan yang ke-11. Ya ajib anil as'ilati al-atiyah musta'milan kila wa kilta. Silakan mulai dari nomor pertama. Tahun nomor 1 silakan. Baik, halo. Tafadhal. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Ikhwan dan akhwat, dan sudah beberapa nomor sudah dikerjakan atau dibahas pada pekan yang lalu, dan sebagaimana yang disampaikan Ustaz, ya sebagai murojaah dari latihan-latihan sebelumnya dan melengkapi latihan yang belum terjawab pada pertemuan sebelumnya. Kita ulang kembali latihan ke-11. Mulai dari nomor 1 silakan. Di 0218236543. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ahsan di Bekah, Cik. Taib, Masya Allah. Umu Ahsan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya Umu Ahsan. Ya, Ustaz. Nah. Wahid. Ayul qolamain al-do'a. Ya, perhatikan. Nah, jangan kita baca apa adanya, bisa saja di situ ada kesalahan. Ayul qolamaini do'a. Nah, ayul qolamaini kan? Nah, kalau kita sudah belajar, maka kita bisa mengoreksi kitab. Bisa saja itu apa? Khata matba'i, salah cetak. Salah tik kan? Ini jelas enggak? Qolamain enggak ada qolamaina. Iya kan, musana itu mesti nunnya kasrah, kecuali kalau jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim nunnya fathah, muslimina, mu'minina, nahnya fathah. Tapi kalau musana nunnya kasrah, iya, muslimaini, mu'minaini, jadi qalamaini bukan qalamaina. Baik, aidi ayyul qalamaini do'a. Naam, ayyul qalamaini do'a. Apa artinya? Kedua pulpen mana yang hilang? Apa? Ya, Ustaz. Ayyul qalamaini. Jadi, pulpen yang mana di antara keduanya yang hilang? Itu mah ayyul qalamaini. Artinya apa? Bukan duanya hilang, tidak. Naam. Pulpen yang mana di antara keduanya yang hilang? Pulpen yang mana di antara keduanya yang hilang? Yang hilang, betul. Jawabannya bisa jawab salah satu hilang atau mungkin kedua-duanya hilang. Iya. Ya. Dan di sini minta apa? Kedua-duanya hilang. Kedua-duanya hilang. Maka pakai kila wa kilta yang diminta. Nah, al-jawab? Kilahuma doa. Kilahuma doa. Au, hadi jumlah ismiyah. Kilahuma doa. Au fi'il, jumlah fi'liyah? Doa kilahuma. Doa, lesa doa ainnya tidak pakai alif ya. Doa kilahuma. Naam. Doa kilahuma. Jayyid. Asani. Naam, sanian. Ayyal kitabaini. Turidu antashtari. Antashtariya. Antashtariya. Iya. Nah, di fathah kan. Iya, ada an, makanya nyaf, ya nya apa? Fathah zahirah. Zahirah. Iya. Jadi ayyal kitabaini turidu an tashtariya. Al-jawab? Uridu. Naam. An tashtariya. Kau pakai ta. An tashtari. Saya ingin engkau beli bagaimana? Ini yang ditanya engkau. Turidu antashtariya. Uridu antashtari. Kenapa antashtari pakai ta? Kan saya, so. Uridu antashtari. Uridu antashtariya. Uridu antashtariya. Antashtariya. Antashtari. Antashtariya. Fathah kan ianya. Nah, iya. Uridu an ashtariya kila kilaihima. Kilaihima, iya. No. Bukan kilahuma, jadi kilaihima. Limadha? Kenapa pakai yang? Li'anahu maf'ul bih. Maf'ul bih, iya. Maf'ul bih mansub alamatun nasbi al-ya li'anahu mulhaq bil musanna. Iya, kilaihima sahih. Baik, salisan. Salisan. Ayal majalata ini korokta. Iya. Korok tu kilta kiltaihima. Sahih. Korok tu kiltaihima. Nah. Jadi pakai iya, kena juga maf'ul bi. Di sini pakai kilta. Lima ada kilta. Kilta. Lianahu apa ya Ustaz? Karena huma itu kembali kepada majallatain. Majallatain itu muannas. Berarti apa? Berarti kiltaihima, kilta itu apa? Idhafah kepada isim dhamir yang menunjukkan muannas. Ya. Jadi qara'tu kiltaihima. Sahih, ahsanti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Umma Ahsan. Terima kasih, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Umma Ahsan di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya terkait dengan kaidah kila wa kilta atau yang lainnya yang sudah pernah kita bahas, Anda bisa bertanya langsung juga di kesempatan malam ini, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Ya, di belakang Umu Ahsan di 0218236543 di halaman 81. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di latihan yang ke-11 terkait dengan penggunaan kila dan kilta. Dan kila ini khusus untuk muzakkar ya, Ustaz. Dan kilta khusus untuk muannas, musanna dan keduanya, Ustaz. Iya, diidhafahkan kepada musanna. Baik, diidhafahkan kepada musanna atau yang berjumlah dua. Kami ingatkan juga bagi Anda yang ingin bergabung, langkah lebih baiknya Anda sudah mempelajari kitab Durusul Lughah jilid 1 dan jilid 2 supaya tidak mengalami kesulitan pada pembahasan ini. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ais di Selat 3. Ahlan ya Umu Ais, silakan. Naam, tafadhali. Tafadhali ya Um. Rabi'an. Rabi'an. Ayya sa'ataini sunqat. Ayyu aw ayya? Ayyu Ustaz. Naam, ayyu, naam. Li'an madha? Ayu huna mubtada, naam, lesa ayya, lakin ayu. Ayu sa'ataini suriqat. Sahih? Apa artinya? Dua jam tangan. Jam yang mana di antara keduanya yang dicuri? Ya. Jadi tanya ayu itu adalah salah satu di antara keduanya. Gitu. Jawabannya bisa salah, bisa satu di antara keduanya, dan bisa juga jawabannya kedua-duanya hilang. Ya, di sini diminta jawabannya kedua-duanya hilang, kila wa kilta. Taib, mafhum ada, misalnya ayu kitabain takhtarin, ayu kitabaini, ayul kitabaini takhtarin, ayu mada ayal kitabaini takhtarina. Apa artinya? Kitab yang mana di antara keduanya yang kau pilih? Nah, jadi pilih salah satu. Itu mana ayu idhafah kepada musanna. Baik. Jadi ayu sa'ataini suriqat? Al-jawab? Suriqat kiltahuma. Naam, suriqat kiltahuma. Soal, limadha kilta wa laysa kila? Karena as-sa'ata ini mu'annas. Mu'annas, ya, betul. Jadi, huma itu kembali pada sa'atain mu'annas. Taib, wasani, soal sani, limadha bil alif, kilta walaysa kiltai bil ya? Karena na'ibul fa'il. Sahih, na'ibul fa'il. Daripada kata suriqat. Ahsant, taib, khamisan. Ayyal lughataini ta'rifu? Naam, ayyal lughataini ta'rifu? Al-wasili kira soal itu belum selesai itu pertanyaannya. Al-urdiyata amil farisiyata? Iya. Terjemahnya? Bahasa yang mana? di antara keduanya yang kamu ketahui, bahasa Urdu atau bahasa Perancis? Mana Perancis? Farisia. Paris. Nah, bahasa Persia. Oh, Persia. Iya, Farisia, Persia. Bahasa Persia. Mana bahasa Persia ini di Iran ya? Iya. Bahasa Iran. Baik, al-jawab? A'rifu kiltaihima. A'rifu kiltaihima, sahih. Nah, kiltai, limadha bilya? Dia maf'ulun bih. Maf'ul bih, sahih. Baik, sadisan? Sadisan. Ayyul umlataini indaka? Al-junayhu amiddularu. Naam, terjemiha awalan. Afwan Ustaz, al-umlah enggak tahu. Mata uang. Mata uang. Umlah itu mata uang. Mata uang yang mana di antara keduanya yang kamu punya? Iya. Apakah pound, sterling, atau dolar? Dolar, iya. Indi. Jaid. Kiltahuma. Kiltahuma. Taib, limadha kilta bil alif walisa kiltai? Karena dia apa ya? Khabar istilahnya. Khabar. Taib. Idza kana khabar aina al-mubtada? Bukan, dia ini apa namanya? Mubtada muakhar. Sahih. Mumtaz. Naam. Mubtada muakhar. Khabarnya apa? Indi. Indi. Iya, indi. Sahih. Taib, ahsan, barakallahu fik. Fikum barakallahu. Mau bertanya Ustaz. Oh iya. Tadi yang nomor 2 sama nomor 3 itu dibacanya ayya. Bukan ayu. Iya, Terus? Tapi kalau nomor 4 bukannya ayu, Ustaz. Ayu, betul. Bukan ayah. Iya, bukan ayah gitu. Iya, betul. Nah, ini lihat fiilnya yang di depan. Ini kan jumlah fi'liyah kan? Ini jumlah fi'liyah. Lihat fiilnya. Apakah fiil itu membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan fa'il dan semacamnya? Nah, kalau dia fi'ilnya tidak membutuhkan maf'ul bih, dengan arti kata fi'ilnya fi'il lazim, berarti dibaca ayu karena dia mubtada. Contoh misal awal, ayul qalamaini dha'a. Fi'il dha'a itu apa? Lazim, sah? Sahih? Iya. Nah, lazim. Kalau begitu dibaca ayu, maka di i'rab dia mubtada. Lazim. Sedangkan fa'il doa itu dhamir mustatir. Karena fa'il enggak mungkin dahulukan fa'ilnya. Maka di i'rab mubtada. Halo? Iya, iya, Ustaz. Mungkin soal kenapa Ustaz enggak di i'rab fa'il Ustaz ayu? Fa'il itu tidak mungkin terletak sebelum fi'il. Mesti fa'il terletak setelah fi'il. Contoh, zahaba Muhammadun. Mana fa'ilnya? Muhammadun, iya kan? Taib, ana aktub. Anti tu syahirin tilfaz? Naam. Taib, ahsan. Taib. Taib, labas. Da'at. Kalimat da'at. Da'atin nukud atau fulus itu bahasanya apa? Ya, sering dipakai. Baik, da'atin nukud ini fushanya. Arti mana da'atin nukud? Halo? Halo, iya. Mana da'atin nukud? Telah hilang uang. Uang hilang, iya, betul. Mana fa'ilnya? Nukud. Perhatikan, iya. Terletak setelah fi'il. Kalau kita balik, an-nukudu da'at. Mana fa'ilnya? Mungkinkah fa'ilnya nukut? Enggak. Enggak. Walaupun pada hakikat itu fa'il kan? Nah, bukan. Iya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Itu kaidahnya, takdirnya apa? Iya, iya. Itu kaidahnya, enggak bisa kita ubah. Sudah demikian kaidahnya. Iya, ini kembali pada nukut. Zahaba Aliun, fa'ilnya Ali. Kalau kita balik, Aliun zahaba, apa i'rab Ali? Mubtada. Nukut juga mubtada. Mafhum? Demikian iya. Juga tadi ayyul qalamaini dha'a. Nah, enggak bisa ayu itu di i'rab fa'il. Ya. Ya, dia i'rab mubtada. Nah, kalau fi'ilnya membutuhkan maf'ul, makanya sedangkan di situ tidak ada maf'ul disebutkan, maka ayunya dibaca ayya. Contoh, ayyal kitabaini turid. Nah, kata turid adalah fi'il yang membutuhkan objek. Atau dalam jenis itu, ayyal kitabaini turidu an tashtariya. Kata tashtariya adalah fi'il membutuhkan objek. Membeli, tentu ada yang dibelikan. Di situ setelah tashtariya tidak ada maf'ul bih. Berarti ayya itulah maf'ul bih diluhukan. Makanya baca ayya, maf'ul bih muqaddam. Karena maf'ul tidak sama hukumnya fa'il. Kalau fa'il mesti terletak setelah fi'il. Sedangkan maf'ul boleh terletak sebelum fi'il. Makanya maf'ul muqaddam namanya. Ya, karena di istifham justru harus didulukan. Asal kalimat apa? Apa asal kalimatnya? Turidu an tashtariya ayyal kitabaini. Itu asal susunannya. Karena istifham tidak boleh di akhir letaknya, mesti di awal. Nah, kalau kita lihat contoh lanjutnya, ayyal majallataini qara'ta? Bukankah qara'ta itu fi'il butuhkan objek? Engkau baca berarti ada yang dibaca. Nah, asalnya apa? Qara'ta ayyal majallatain. Nah, ini karena istifham maka dulukan ayya. Jadi ayya itu tidak berubah karena maf'ul bi ayyal majallataini qara'ta. Nah, kalau dia yang nomor 4, ayyus sa'ataini suriqat. Dibaca ayu. Kenapa ayu? Dia mubtada. Nah, kenapa? Karena kata suriqat itu tidak membutuhkan objek. Dia membutuhkan naib fa'il. Karena fi'il majhul. Nah, fi'il majhul sama status hukumnya fi'il maklum yang membutuhkan fa'il. Nah, kalau dia kalau dia fa'ilnya didahulukan, berarti nah, seperti tadi ini, ba'atin nukud. Ini fa'il. Ketika dulukan an-nukudu ba'at, maka nukud tidak lagi di-irab sebagai fa'il. Di-irab mubtada. Demikian juga naib fa'il. Naib fa'il, status hukumnya sama seperti fa'il. Naib fa'il sama status hukumnya seperti fa'il. Ketika didulukan naib fa'ilnya, desi maknanya, maka tidak lagi di-irab naib fa'il. Tapi di-irab mubtada. Contoh, ustu'ira ista'ara yasta'iru. Jadi ustu'ira. Mana ustu'ira? Ta'arif ya akhil karim. Ustu'ira telah dipinjam. Ini fi'il majhul. Ustu'ira dari kalimat ista'ara. Yasta'iru bilya. Ustu'ira kitab. Kitabi. Telah dipinjam kitabku. Mana naif fa'ilnya? Kata kitabi ini naif fa'il. Nah, ketika naif fa'il ini diletakkan di awal, kitabi ustu'ira telah dipinjam. Nah, apakah bisa kitab ini naif fa'il? Tidak lagi naif fa'il, tapi apa? Di'rab mubtada. Nah, ini dia. Kalau itu mana naif fa'ilnya? Naif fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada kitabi. Sama seperti hukum fa'il tadi. Oleh itu apa? Ayyul madani ayyu? Naam, ayyus sa'ataini suriqat. Makanya ayyu itu bukan naif fa'il, tapi dia mubtada. Naif fa'ilnya dhamir mustatir takdir hiya, kembali pada ayyu. Balik pada ayyu. Fahim, fahim tidak, Om? Iya, Ustaz. Oh iya. Mau bertanya lagi, Ustaz. Oh iya. Kalau semisal nomor 4 itu dijawabnya itu suriqat kiltas sa'ata ini, gitu boleh, Ustaz? Suriqat? Nah, kiltas sa'ata ini boleh. Boleh, jais. Tapi kilta itu i'rabnya bukan lagi Musa, i'rab marfu bil alif. Iya. Nah, bukan marfu bil alif, tapi marfu apa? Bid dhamma muqaddara 'ala al alif. Karena dia is, di i'rab isim maqsur. Iya. I'rab aja beda, tapi maknanya sama. Dari sisi makna, maknanya sama. Apakah dia i'rabnya i'rab musanna atau i'rab isim maksur, maknanya sama, menunjukkan makna mu'an musanna. Iya. Wabah. Kalau nomor 5 itu, Ustaz. Apa? Kalau nomor 5. Iya. Kalau nomor 5 dibuat isim zahir itu a'rifu kiltahuma, gitu, Ustaz, ya. Sahih, a'rifu kiltahuma, bukan kiltahima. Kalau dia idafah dari domir kiltaihima. Maaf, maksudnya kalau ini. A'arifu kiltal lughataini, betul, pakai alif. A'arifu kiltal lughataini. Tapi ada banyak saya tulis ya. Saya bandingkan antara yang idafah ke apa pada isim zahir, isim zahir. Enggak apa, kemarin sudah kita tulis. Barangkali ada yang tidak hadir. Ya, ya. Ini masalan. Kila, masalah kila, kilal kita, kilal kita baini, kilal kita baini jadid. Mana hadza ya akhul karim? Kilal kita baini jadid. Kedua buku itu baru. Ini idhafah kepada isim zahir. Isim zahir. Isim zahir, ismun zahir. Arti isim zahir bukan kata ganti, isim zahir. Nah. Idhafah. Nah, ini sebagai apa? Mubtada. Sekarang kita jadikan objek maf'ul bih, hukumnya mansub. Masalan, ista'artu. Ista'artu, saya telah meminjam. Berarti fi'il apa? Membutuhkan objek. Nah. Ista'artu kila. Kilal kitabaini. Kitabaini. Unzur. Ista'artu kilal kitabaini. Saya telah meminjam dua buku itu. Perhatikan kila tidak berubah. Baik. Kemudian majrur. Bahastu an huruf jar, an kilal kitabain. Ada perubahan kilanya? Tidak berubah. Nah, ini maf'ul bih, objek maf'ulun bih i'rabnya. Ini ismun majrur bi'an. Majrur bi'an. Bi'an. Majrur bi'an. Ini dia tak berubah. Kenapa? Karena ini bukan i'rab musanna, ini i'rabnya isim maksur. Isim maksur. Seperti kata Musa. Nah. Nah. Itu isim maksur. Jadi marfu bil alif, marfu bid dhamma muqaddara 'ala al alif. Ini apa? Mansub bil fathah muqaddara 'ala al alif. Ini majrur bil kasrah muqaddarah 'ala al alif. Nah. Li'annahu isim maksur. Berbeda kalau dia dhamir. Dia apa? Idhafah kepada apa? Isim dhamir. Kita hapus ini. Isim dhamir. Kila huma. Nah. Kedua-duanya kila huma jadid. Kedua-duanya baru. Tentu kata huma mesti ada tempat kembali dhamirnya. Enggak bisa kita tahu tiba langsung kila huma. Apa kila huma kedua-duanya? Mesti ada pembicaraan sebelumnya. Nah, huma ini kembali kemana maksudnya? Mesti ada, kalau enggak bisa. Nah, antum datang tiba-tiba, kilahuma ghaib Ustaz. Siapa kilahuma? Majhul. Baik, nih. Idhafah pada isim dha, isim dhamir. Ini huma dhamir. Perhatikan perubahannya. Ini i'rab apa? Mubtada. Kita ista'artu. Kita pakai kata ini juga. Ista'artu kilaihima. Kilaihima. Perhatikan perubahan alif ya. Nah. Kemudian bahastu an kilaihima. Bahastu an kilaihima. Kilaihima. Perhatikan perubahannya. Hada bil alif, hada bil ya, bil ya. Alaysa hada i'rab muthanna, hada marfu' bil alif. Jadi kila huna mubtada marfu' bil alif, li'annahu mulhaq bil muthanna, huna kilaihima maf'ul bih, mansub ala tunasbi al ya, li'annahu mulhaq bil muthanna, thumma an kilaihima, kilaihima ismun majrur bi'an, wa alam tujari al ya, li'annahu mulhaq bil muthanna. Masyaallah. Jadi dari mana tahunya? Lihat mudhaf ilainya. Ini mudhaf ilainya dhamir, i'rabnya i'rab musanna. Kalau mudhaf ilainya isim zahir, i'rabnya i'rab isim maksur. Nah, jazakumullah khair. Baik, demikian Ummu Ais di salah tiga bisa dilihat dan juga bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain penjelasan tambahan dan diulang kembali alhamdulillah oleh Ustaz apa yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, perbedaan apabila diidhafahkan dengan isim zahir dan apabila diidhafahkan dengan isim dhamir. Baik. Adapun yang isim zahir maka dia menjadi sebagaimana isim maksur ya Ustaz. Iya. Adapun isim dhamir maka dia diirabkan sebagaimana jabatan katanya sebagai mubtada, kemudian musanna dan mulhaq bil musanna. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Muais di salah tiga. Bisa lanjutkan kembali di latihan berikutnya. Silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Abdul Wahid. Naam, ahlan bik Ustaz. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Jazakallahu khairan. Wa kaifa anta? Wa iyyaka. Ana bikhair. Kaifa tayyibun? Al-awlad tayyibun? Alhamdulillah tayyib Ustaz. Tayyib. Tafaddal. Naam, Abdul Wahid. Afwan, ana ngajarin tadi. Iya. Iya. Sita saja. Naam. La, as-sabi'. Nomor 3. Oh, as-sabi'. Iya. Siap menjawab? Mustahil. Baik, tafadhal. Iya. Tafadhal. Iya. Ya, tarik napas dulu. Iya. As-sabi. Naam. Ayu mudarrisai. Naam. Ayu mudarrisail fikhi. Ayu mudarrisail. Nah, ini ianya asalnya sukun kan? Naam. Kena ya itu sukun, kena alamatut i'rab kena di musanna tapi ketemu depannya sukun al alif lam kan nah. Samsia atau alim qamariyah maka dikasrahkan dia supaya bisa dibaca. Nah, ya, nah. Ayu mudarrisayil fikhi ghabal yaum. Naam. Nah, coba saya tanya dulu tadi kenapa dibaca ayu di sini? Kenapa enggak ayya? Mubtada. Mubtada. Nah. Bukankah depannya ada fiil? Ghaba. Kenapa enggak dia ayah sebagai maf'ul bi? Soalnya fi'il lazim. Oh sahih, hadha huwa sahih. Karena di ghaba itu fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Objek, kenal. Iya. Tarjim awalan? Tarjim ya. Guru dari selfie ya. Mana guru fikih yang guru fikih mana yang yang absen hari ini? Iya betul. Nah. Maksud apa? Di antara dua. Jadi ada dua guru fikih, tapi yang mana absen? Jadi, oh, nah. Ya, jadi apa? Ayu mudarrisil fikih ghabal yaum. Ghabal yaum. Ya, guru fikih mana yang absen hari ini? Ghabal yawma kilahuma. Kilahuma. Ghabal yawma kilahuma. Taib, kenapa pakai kila? Pakai alif, kenapa enggak kilai? Karena mudzakkar. Yang ditanya adalah kila, kilai, bukan kila wakilta. Karena idofah dengan isim domir. Yang ditanya kenapa enggak apa? Kilahuma, kilaihima pakai ya? Oh. Karena apa nih? Apa kedudukan kila situ? Ghabal yauma kilahuma. Apa kedudukan kila? Kila sebagai fa'il. Fa'il, sahih. Fa'il pada ghaba. Ya, makanya pakai alif marfu. Marfu, nah. Iya, sahih. Taib, as-samin. As-samin. As-samin. Babaini fatahta ya. Ayal babaini fatahta. Taib, kenapa antum baca ayya? Ayal babaini fatahta. Kenapa enggak ayu? Maf'ul bi muqaddam. Karena fi'il fataha membutuhkan objek. Jayid. Fatahtu. Babaini. Fatah kartu. Iya, kenapa? Fatahtu kilahuma. Kilahuma bil alif, kenapa pakai alif? Kenapa enggak pakai ya kilaihima? Karena fatahtu kilaihima, afwan saya. Kilaihima? Fatahtu pintu ya. Fatahtu karena maf'ul bi. Maf'ul bi. Jadi pakai ya, ya. Sahih. Fatahtu kilaihima. Sahih. Taib, at-tasi'. At-tasi'. Nafidain. Ayun ayun nafidataini maftuhatun. Jayid, ayun nafidataini maftuhatun. Kenapa ayu? Ayu mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Nafidataini maftuhatun. Maftuhatun. Sahih. Al-jawab? Al-jawab ayum anna fi dalil maftuhatan anna fi apa ni ayum mana yang coba terjemahkan dulu ya jendela mana yang terbuka nah sahih ya yang terbuka anna fi datu siapa yang lengkap tadi ya. Kok jadi kader? Kenapa? Ya berwahid. Jawab saja, keduanya terbuka. Nah, ya. Kiltaihima saya. Apa tadi? Jadi, bapak ini. Terus? Kiltaihima. Kiltahuma saya. Kiltahuma maftuhatun. Naam sahih, kiltahuma maftuhatun. Iya betul. Kiltahuma maftuhatun. Iya. Iya memang betul. Apa perlu berpikir lu sejenak ya. Sahih, kiltahuma maftuhatun. Betul, keduanya terbuka. Terbuka. Nah, kenapa pakai kilta? Karena mubtada. Mubtada. Ya. Kenapa tidak pakai kila huma? Pakai karena muannas. Muannas. Nah. Ya, nafidhatain muannas. Baik, al-ashir al-akhir? Al-ashir al-akhir. Antum borong ya? Nah. Iya. Karena antum sudah lama enggak jumpa. Ya. Man min huma do'ifun fin nahwi? Fin nahwi. Baik, terjemahkan. Terjem. Siapa di antara dua, di antara keduanya. Di antara keduanya. Iya. Yang lemah di dalam nahwu. Ha iya. Siapa di antara keduanya yang lemah dalam nahwu? Al-jawab. Al-jawab. Kilahuma. Sahih, kilahuma. Dhaifun fi nahwi. Dhaifun fi sahih, hadha huwa na'am, kilahuma dhaifun fi nahwi. Sahih, ahsan. Jawab. Jawab bukan sahih. Lakin masya Allah, anta lasta dha'ifan fil nahwi. Tahib, barakallahu fika ya. Wa fika barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair akh Abdul Wahid. Dan mumtaz semua jawabannya. Iya betul, alhamdulillah. Tahib. Nah, itulah cara menjawab memakai kilah dan kilta. Tapi tinggal footnote yang di bawah atau yang dalam kurung ini ya, juga sangat penting untuk kita ketahui. Ya, saya tidak akan baca, antum yang baca. Fadal kita kasih kepada teman yang ada di bawah di dalam ini, ya, supaya tidak nganggur dia. Fadal ya. Bismillah. Kila wal kilta ismani lafzuhuma mufradun. Naam. Ma'nahuma musannan. Wa mura'atul lafzi aksaru. Nahu kilahuma jadidun. Kiltahuma mujtahidatun. Wa yajuzu mura'atu ma'nahuma. Taib, terjem. Kila dan kilta, kedua isim yang lafaznya kila tunggal. Wa kilta isman. Dua nama yang lafaznya tunggal. Kila dan kilta itu adalah isim. Isman itu khabar pada kila dan kilta. Jadi kila wa kilta ini kedudukan dalam kalimat ini kan sempurna kan? Kila wa kilta isman. Kila wa kilta itu kedudukan sebagai muktada. Jadi isman ini khabar. Jadi kila dan kilta adalah isim. Ya. Lafzuhuma mufradun. Lafaznya tunggal. Tunggal, jadi mufrad. Nah, perhatikan, jadi kila dan kilta ini itu bentuk kata ini, bentuk kata atau lafaz itu mufrad. Nah. Kenapa mufrad? Dia enggak punya musanna. Iya. Nah. Enggak bisa kita kan kila itu musanna. Kalau kila itu musanna berarti ada mufradnya. Mana mufrad kila? Enggak ada. Ya, nah. Nah, itu dikatakan apa? Lafaznya mufrad. Ya, lafaznya mufrad. Bukan musanna lafaznya. Kalau dikatakan musanna berarti ada mufradnya, kan gitu. Tapi i'rabnya bisa i'rabnya i'rab musanna. Tadi saya katakan kalau idhofah kepada isim dhamir. Nah, i'rab musanna. Jadi bisa pakai alif dan pakai ya kila wa kilta. Kilai. Sama seperti lafaz isrun. Ya kan? Nah. Isrun, salasun. Nah. Itu apa? Mulhaq bil jama' fi salim. Nah, itu enggak ada mufradnya. Antum enggak bisa kamu katakan isrun itu mufradnya asyrat, enggak. Kalau asyrah itu adat tersendiri, bilang tersendiri, isyun itu bilang tersendiri. Ya. Nah, untuk musanna seperti isnani, isnatani. Nah, apakah isnani, isnataini, musanna, lafaznya tidak? Lafaz itu mufrad. Enggak ada mufradnya. Apa tidak ada, kalau dikatakan musanna, berarti ada mufradnya. Apakah mufradnya isnun, isnatani, istun? Enggak. Nah, memang demikian di apa dibentuk dari awal memang demikian. Ya, jadi tidak ada mufradnya. Justru itu yang mufrad. Isnata itu mufrad. Cuma tanda i'rabnya seperti tanda musanna, maka dikatakan mulhaq bil musanna. Demikian juga kila wa kilta ini i'rabnya mulhaq bil musanna. Ya. Taib, lafzuhuma mufrad, lafaznya mufrad terus. Ma'nahuma musanna. Nah, maknanya ganda. Menunjukkan musanna. Maknanya mana musanna? Iya. Nah, inilah bahasa Arab ya yang kaya dengan bahasa. Jadi ada yang musanna, lafaznya musanna, maknanya musanna. Ada lafaznya mufrad tapi maknanya musanna. Masya Allah. Nah, luar biasa bahasa Arab ini. Baik, summa apa katanya? Mura'atul lafzi aksar. Mura'atul lafzi aksar. Apa arti mura'atul lafzi aksar? Mura'ah. Nah, apa? Gembalaan. Bukan marah. Nah, mura'ah menjaga, oh, memperhatikan. Jaga. Nah, memperhatikan lafal itu aksar. Lebih banyak. Lebih banyak. Artinya apa? Penggunaan dari memperhatikan sisi lafalnya, bahwa lafaznya mufrad, itu lebih banyak digunakan. Makanya contoh kilahuma jadidun. Mana? Apa i'rab kilahuma? Mubtada, sah? Mubtada, naam. Mubtada. Padahal makna musanna. Lihat khabarnya. Jadidun atau jadidani? Jadidun. Di sini jadidun. Nah, kalau di kalau khabarnya dibikin jadi itu namanya bi'tibar lafaz. Saya tulis dulu. Jadi bi'tibar lafaz wa mura'atul lafaz. Kena melihat, memperhatikan apa? Lafaznya. Lafaznya itu mufrad. Jadi kilahuma jadi kaidah yang sudah kita maklumi, kalau mubtada'nya musanna, khabar musanna. Kan gitu kan? No. Kalau mubtada'nya mufrad, khabar mufrad. No. Nah, bukankah kila ini maknanya musanna? Iya kan? Betul, sebagaimana katakan, maknanya musanna. Akan tapi, lafaznya mufrad. Lafaznya mufrad. Ini lafzuhu. Lafzuhu ay, lafaz kila ini apa? Mufrad. Mufrad lafaznya. Terus? Nah, maka itu apa? Penggunaannya memandang lafaz, memperhatikan lafaz itu mufrad, itu lebih banyak digunakan. Makanya khabarnya apa? Mufrad. Ini khabarnya apa? Ini khabar bentuk apa? Mufrad kan? Mufrad, ini khabarnya. Mufrad, jadidun. Bolehkah bi'tibar makna? Boleh. Nah, kalau kita bi'tibar makna, maknanya musanna, maka apa? Kilahuma jadidan. Kedua-duanya boleh dipakai. Kedua-duanya boleh. Kilahuma jadid wa kilahuma jadidani. Kalau kita kan kilahuma jadid bi'tibar lafaz. Wa kilahuma jadidan bi'tibar makna. Kilahuma maknanya musanna. Jadi kedua-duanya apa? Sahih. Lakin aina aksar isti'mal? Aina aksar isti'mal? Mana yang paling banyak digunakan? Bi'tibar lafaz. Bukan bi'tibar makna. Itu yang maksud. Wa mura'atul lafzi aksar. Jadi memperhatikan lafaz itu lebih banyak. Itu lebih banyak digunakan. Nahu kilahuma jadidun. Kiltahuma mujtahidatun. Perhatikan. Bolehkah mujtahidatan? Boleh. Ya juz. Wasahih. Kiltahuma mujtahidatani. Unzur. Taib. Wasil. Wayajuz. Wayajuzu mura'atu ma'nahuma. Nah. Wayajuzu mura'atu ma'nahuma. Boleh. Memperhatikan dari sisi ini. Maknanya. Karena makna musanna. Maka boleh dikatakan apa? Digunakan untuk musanna. Digunakan khabarnya dalam bentuk musanna. Kilahuma jadidan. Kiltahuma mujtahidatani. Nah ini penting juga untuk diketahui. Saya kira wadih, jelas sarisannya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan rehat sejenak sebelum kami angkat kembali pembahasan di latihan yang ke-12 insyaallah, ya, terkait dengan zanika dan tanika, dan kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut. Jazakumullah khair dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Barakallahu fikum. Hadirilah Tabligh Akbar bersama Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Hafizahullah. Tauhid, jalan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Penerjemah Ustaz Nuzul Zikri LC Hafizahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu Ahad 1 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, 16 Agustus 2015, jam 9 sampai dengan menjelang zuhur. Tempat Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Kajian ini terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Informasi 021-823-3661, 0813-8562-9990. Acara ini diselenggarakan oleh Mahad Minhajus Sunnah bekerjasama dengan Radio Roja 756 AM dan Roja TV. Qala Rasul, Qala Rasul.

agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama Anda dalam pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita akan lanjutkan latihan selanjutnya di latihan yang ke-12 di halaman 82. Alhamdulillah beberapa latihan dan tamrin yang ada di latihan ke-11, pelajaran ke-9 telah kita tuntaskan. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan latihan yang ke-12. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 82 di jilid yang ketiga. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Baik, amma ba'd. Ba'da al-fasil, setelah kita rehat sejenak, kerana ini memang butuh kita rehat, apalagi terkait dengan kaedah nahwu ya. Ya, kerana otak ini makin panas ya. Baik, ya, harus kita belajar relaksnya supaya apa bisa materi ini kita bisa diterima dan bisa kita ingat. Baik, kita lanjutkan kepada latihan Al-Thani Ashar, latihan ke-11. Ini juga masih terkait dengan musanna. Terkait dengan musanna, yaitu isim isyarah. Isim isyarah, hadha dan hadhihi, dhalika dan tilka. Kita lihat bagaimana musannanya. Bagaimana musannanya? Kita sering membaca dan mendengar isim isyarah. Isim isyarah yang bentuk mufrad dan jamak, tapi jarang kita dapatin dan kita baca isim isyarah yang bentuk musanna. Ya. Nah, di sini pengarang mengungkapkan dalam bentuk musanna. Bentuk musanna. Kita lihat di sini. Yaitu dzanika wa tanika. Dzanika wa tanika. Berarti apa? Ini untuk musanna, dzanika adalah musanna daripada hadza, kemudian hadhihi musannanya apa? Hatani, kemudian dzalika musannanya apa? Dzanika, afwan, hadza musannanya hadzani, kemudian hadhihi musanna hatani, kemudian dzalika musannanya dzanika, kemudian tilka musannanya tanika. Baik, kita persilakan antum sekalian untuk membaca nas ini. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung bagi antum, ikhwan dan akhwat, untuk membaca di latihan yang ke-12. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Baik, halo. Silakan, kami ingatkan kembali di layanan interaksi kami di 0218236543 di latihan yang ke-12 Fahmul Makruh dan bagaimana memahami latihan dan tamrin yang diminta di pelajaran ke-12 ini atau di latihan ke-12. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah. Salam Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan ya Umar. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما شاء الله. أهلا بك. تفضلي يا أمة. إكلا سارو. نعم. تأميل أمثلة. أعيد مرة ثانية. أعيد القراءة. تأميل. تأميل أمثلة. تأميل. تأميل أمثلة. Taib, terus. Zanika, li, li, li, li, li, zanika, batanika. Taib, terjemiha? Perhatikan contoh-contoh untuk zanika dan tanika. Tanika, sahih. Nah. Aza kitabun. Iya. Azani kitabani. Adihi syajaratun. Atani saya rotani. Mm-hmm. Zalika kolamun. Iya. Yeah. Zalika kolamani. Mm-hmm. Tilka matrosatun. Mm-hmm. Tanika matrosatani. Iya. Yeah. Coba terjemahkan. Ini kitab. Mm-hmm. Ini dua kitab. Ini dua kitab. Iya. Yeah. Mm-hmm. Ini mobil. Mm-hmm. Ini dua mobil. Mm-hmm. Itu pena. Mm-hmm. Itu dua pena. Mm-hmm. Ini sekolahan. Itu dua sekolahan. Tilka itu ya. Itu sekolahan. Nah, itu sekolahan. Dua sekolahan. Baik. Ya, jadi ketika musannah maknanya tetap aja maknanya hadza hadzani maknanya ini. Hadzihi hatani makna juga ini. Maknanya sama. Dzalika dan dzanika, tilka dan tanika maknanya ini. Ya. Maknanya afwan, sahih barakallahu fik itu. Ya. Jadi makna mufrad dan musannahnya sama menunjukkan apa isyarat ya. Cuma penggunaannya hadzani guna untuk isyarat untuk kata musanna. Demikian yang lainnya hatani zanika watanika. Baik, sekarang masuk pada latihan. Latihannya coba lihat. Al-awal. Naam, al-awal. Aza akhi. Naam. Wadzalika sadiqi. Sanian. Sanian azani kitabaya. Wadzalika kitabajanili. Naam. Kitabaya, masih ingat? Kitabaya ini apa artinya kitabaya? Kitab, kedua kitab saya. Kitabku, kitab dia. Berapa kitabnya? Dua. Dua, iya betul. Idhafah kepada apa nih? Kepada kitabaya ya. Idhafah kepada kitabah. Idhafah kepada kepada anak. Ya mutakallim. Iya. Mutakallim. Iya, nunnya dibuang kan? Kitab. Jangan lupa itu. Nunnya nun musanna dibuang. Iya, kemudian ya-nya difathahkan. Ya, karena idhofah ada ya mutakallim jadi kitabaya. Baik, salisan. Salisan atanil khafilatani asirani ila jamiati. Iya. Batanika ila matori. Sahih. Naam. Arba'an. Naam, rabi'an. Rabi'an. Liman hadhi daftaru? Ha? A'idi. Ulang kembali. Dafatiru. Liman hadhi dafatiru? Iya. Iya, lidainika talibaini. Naam. Coba diterjemahkan yang dari mana tadi? Yang belum diterjemahkan? Dari? Awal, Ustaz. Dari awal, sahih, rakaat awal. Iya. Ini saudaraku. Saudara itu laki-lakiku. Teman. Ini saudara laki-lakiku dan itu teman laki-lakiku. Ini kedua kitab saya. Iya. Dan itu kedua kitab teman saya. Iya. Kedua bis ini jalan ke kampus. Iya, sahih. Dan yang itu ke bandara. Ke bandara, sahih. Kepunyaan siapa buku-buku tulis ini? Iya. Dia kepunyaan. Jadi iya, iya dalam bahasa apa untuk bahasa Indonesia? Iya. Tentu tidak ada kata dia untuk kata benda ya. Jadi kita terjemahkan dari si maksudnya. Apa hiya maksudnya? Buku tulis. Bisa kita sebutkan buku tulis atau tidak disebutkan lagi, langsung jawab saja. Jadi milik siapa buku tulis ini? Jawabnya apa? Buku tersebut. Nah, tersebut milik kedua siswa. Kedua itu. Siswa itu. Iya, betul. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya Mu'abdillah di Solo, barakallahu fik. Taib Nawasil, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lainnya di 0218236543. Masih di latihan ke-12 ya. isim isyarah dalam bentuk musanna. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umu? Dari hamba Allah. Di mana? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Baik. Baik. Tafadhali. Ya, ukhti. Iya, maaf Ustaz. Anak kan enggak bisa menulis, enggak bisa membaca. Anak juga ingin memahami bahasa Arab dan menghafal bahasa Arab. Iya. Mungkin bisa kalau bahasa apa secara langsung ke Ustaz itu kalau bisa anak mohon nomor dari Ustaz itu. Apa pertanyaannya? Mohon nomornya dari Ustaz secara langsung nanti curhat tentang bahasa Arab langsung ke Ustaz gitu. Oh iya iya. Baik. Iya iya. Iya nanti kita akan sampaikan Umum mungkin bisa tulis via SMS ya di layanan pesan singkat kami di 081317776543. Dan silakan juga dikirim alamatnya dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi ukhti yang ada di Jawa Timur. Barakallahu fik. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan di 0218236543. Dan kita berikan beberapa pendengar juga tidak bisa melihat saja dan alhamdulillah mereka bisa terus mengikuti kajian dan pembahasan ini. Tapi masih radio. Allah berikan suatu nikmat itu pendengaran. Iya. Sebetulnya ya ukhtil karimah tidak perlu apa berkecil hati. Bahasa itu pada hakikatnya adalah alistima, mendengar. Jadi bahasa untuk mengiktisabul lughah, namanya iktisabul lughah, memperoleh bahasa itu bisima, mendengar. Yeah. Itu dasar yang paling utama. Jadi bahasa itu hakikatnya adalah istima, mendengar. Yeah. Dengan kita mendengar, jadi coba kita lihatlah bayi. Bayi itu lahir, iya kan? Kemudian dia berkembang sesuai dengan apa umurnya, kemudian nanti anggota tubuhnya atau al-hawas, al-khams, panca indrahnya makin apa berkembang dan sempurna. Kemudian anak itu bisa berbicara, lebih kurang umur berapa tahun? Satu tahun sudah mulai ya. Nah, apakah anak itu ketika lahir dia pegang buku? Kan tidak. Apakah anak itu belajar grammar? Juga tidak. Dari mana dia mendapatkan bahasa? Lughatul um ya. Bahasa ibunya. Dari mana dia dapat bahasanya? Hatta dia ibunya apakah ibunya orang Arab atau dia bukan non-Arab? Nah, dia iktisabul lughah min ummih wa abih wa akhih wa ukhtih wa jaddih wa man haulahu. Jadi siapa saja dari ayahnya, dari ibunya, dari ayahnya, dari saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dari kakek, dari nenek, dan dari orang yang ada sekitarnya. Dari situ dia memperoleh bahasa. Nah, sehingga anak itu apa bisa berbicara? Padahal anak itu tidak pernah melihat buku. Enggak pernah belajar apa? Grammar. Bahasa yang dia kuasai, dia dapati. Nah, seorang anak kita katakan non-Arab, orang anak Indonesia, masih bayi, lalu diambil oleh orang Arab. Akhirnya ditinggal di lingkungan orang Arab. Bagaimana? Anak ini besar nanti dia ngomong bahasa Indonesia atau ngomong bahasa Arab? Hah? Bahasa Arab. Kenapa? Karena yang mengasuhnya adalah orang Arab. Atau yang mengasuhnya orang yang senantiasa berbahasa Arab. Jadi bahasa tergantung yang mengasuh, tergantung di mana dia hidup. Nah, itu iktisabul lughah, menguasai bahasa itu awalnya adalah dengan istimak mendengar. Maka mendengar itu sangat penting. Alhamdulillah, ukhti masih Allah berikan pendengaran, walaupun tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca. Ya, karena nggak bisa melihat, tentu tidak bisa membaca kan gitu. Nah, tapi Allah berikan suatu nikmat yang begitu besar, masih ada pendengaran, istimak mendengar. Nah, belajarlah dengan cara mendengar. Mendengar orang yang sedang berbicara, atau ada fasilitas lain yang sekarang Masya Allah, fasilitas apa, begitu makin canggih. Kita mendengar melalui apa ya, melalui kaset, CD atau ceramah orang-orang Arab. ya. Atau ada pelajaran bahasa Arab kan, kita putar CD-nya atau apa saja bentuknya, apalagi saya katakan alat-alat begitu canggih, tinggal kemauan kita. Kemauan kita, ya. Tentu bahasa Arab ini pelajari dari awal, dari dasar, yang mudah. Ya. Jadi kalau ada program bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab yang mudah, dari dasar, ya ikutin. Ya. Makanya saya sarankan kepada ukhti yang bertanya tadi, ya, alhamdulillah Raja sudah ini kan, sudah memasukkan program bahasa Arab ya, bisa download ya, dari jilid pertama. Dasar, jilid pertama, yang pernah disampaikan oleh Ustaz Akhuna Hamzah Abbas, jilid mujal awal, dan itu sampai akhir kan. Nah, sampai yang saya ajarkan sekarang ini, jilid yang ketiga. Nah, jadi cobalah dari dasar. Dasar bisa di-download, ya mungkin ukhti gak bisa, tapi minta pada orang yang bisa membantu untuk mendownload. Ya, insya Allah, dengan itu akan memudahkan untuk berinteraksi dengan bahasa. Baik. Jazakumullah khair atas nasihatnya. Dan demikian bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, waktu yang bertanya tadi di Surabaya, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali, ada beberapa waktu yang tersisa bagi Anda yang ingin mencoba untuk membaca di latihan yang ke-12 ini, silakan. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, akhi, di mana? Abdullah di Sulawesi. Ahlan, Abdullah. Naam, tafadhal ya akhi, Karim. Saya kasih saran. Yang di TV Roja itu di bawah itu jalan waktu sholat ya. Daripada waktu sholat itu, hey, mendingan hadis-hadis lebih baik. Hey, khair insyaAllah. Taib, Abdullah, barakallahu fiik. Jazakallah khair atas sarannya. Taib, Bapak mau membaca bahasa Arab, Pak? Halo? Ya. Yeah. Hey, Masya Allah, tampaknya terputus. Barakallahu fiik, Pak Abdullah. Taib, kita berikan kesempatan kembali di layanan interaktif kami di 0218236543. Silakan kami sampaikan. Dan untuk bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman ke-82 ya, di latihan ke-12. Silakan. Taib, halo. Halo. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Dirhan di Sulawesi. Baik, ahlan Pak, silakan Pak. Naam, tafadhal ya akhul karim. Ya, silakan. Ya. Tinggal. Saya nanya ini, kalau mungkin sudah terlambat belajar ngaji ini, gimana caranya Pak Ustaz? Oh, Masya Allah. Baik. Oh iya, iya. Ya, itu saja pertanyaannya Pak. Iya. Ya. Baik. Ya, sebetulnya tidak ada istilahnya terlambat ya. Artinya belajar itu jika ada kemauan, belajarlah. Iya, belajar jika ada kemauan, jika ada kesempatan belajar. Iya. Jadi yang penting itu adalah kemauan dan peluang, waktu untuk bisa belajar. Kalau ada kemauan tapi tidak ada waktu untuk diluangkan, sama saja. Iya. Kan gitu. Atau sebaliknya. Sebaliknya apa? Ada peluang waktu tapi tidak ada kemauan untuk belajar, juga sama saja. Jadi yang penting itu adalah ada kemauan untuk belajar, kemudian ada waktu harus disediakan untuk belajar. Ya, walaupun mungkin dari sisi umur mungkin sudah dianggap terlambat kan itu. Ya, tapi saya katakan tidak ada istilah terlambat. Ya, ya. Jadi menggunakan ya sesuai dengan kemampuan yang ada lah. Apa yang sudah tersisa lagi umur kita, tentu kita jangan terlalu berharap belajar bahasa ini di waktu muda dengan waktu yang sudah berumur. Iya, tentu akan berbeda sekali. Ya. Kalau masih muda tentu apa potensi begitu besar. Dan kekuatan ingatan masih kuat, Masya Allah. Nah, sedangkan kalau sudah umur 40 tahun, mungkin masuk lebih 20 tahun, ya wajar-wajar saja kalau ingatan itu sudah mungkin berkurang. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi antum untuk mau untuk belajar. Ya, belajarlah. Belajar. Dengan belajar itu saya katakan itu sudah merupakan suatu keberhasilan. Ya, karena tujuan belajar apa? Untuk mencari ridha Allah kan? Dapat atau tidak itu urusan Allah. Dapat atau tidak dapat kita belajar itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita belajar kena Allah. Ya. Saya katakan bahwa dengan itu kita sudah dikatakan berhasil. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengharapkan ridha Allah? Kan gitu. Ya. Untuk apa belajar kalau tidak kena Allah? Ya. Jadi yang penting itu adalah belajar itu karena Allah. Nah, ini memang banyak orang belajar bahasa Arab. Terus terang saja, banyak orang belajar bahasa Arab itu apa? Di awal-awal semangatnya masya Allah, habis itu luntur atau berguguran di tengah jalan. Ibaratkan apa? Rembutan rontok. Iya. Baru seminggu, dua minggu sudah mundur. Ya, ini berarti apa? Berarti nawaitunya itu niatnya belum kuat, ya. Belum kuat. Jadi sekali lagi, jangan apa? Kita mau belajar itu diukur apakah saya sudah dapat atau tidak. Nah, kalau itu yang menjadi patokan kita, maka otomatis semangat belajar itu akan luntur. Wah, saya sudah belajar sekian, enggak ada yang saya dapatin. Ya sudahlah, akhirnya tinggal. Nah, ini salah. Ya, lagi-lagi saya katakan, dapat atau tidak ilmu itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, kan tidak akan terjadi kan? Tapi kalau Allah menghendaki, walaupun nanti Allah berikan, bukan sekarang, tapi mungkin beberapa waktu berlalu panjang, baru Allah bukakan pintu bagi kita untuk bisa menerima. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang jelas, kita sudah mendapatkan apa? Suatu ganjaran pahala. Yang namanya thalabul ilmi itu, Allah berikan pahala begitu besar, ya kan? Yang penting adalah niatnya yang paling utama. Ya. Jadi saya ingatkan dan saya katakan kepada yang sedang mempelajari bahasa Arab bahwa perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Ya. Insyaallah dengan kesabaran dan ketekunan insyaallah Allah akan memberikan ilmu itu sedikit demi sedikit. Ya. Jangan kita mengharapkan langsung dapat banyak, enggak bisa. Apalagi belajarnya sudah berumur. Iya, berumur sedikit dapat itu masya Allah itu luar biasa Allah berikan. Baik, itu saja saya. Dan kita lanjutkan kembali, ada beberapa nomor yang tersisa mungkin kita berikan untuk ikhwah kita yang ada di studio saja. Iya, dua nomor. Baik. Lagi. Tafadhol ya akhuna. Tafadhol. Launu taini kasar sayarataini jamilun. Iya. Tarjim. Warna kedua mobil ini indah. Ini atau itu? Nah, Itu. Itu kan. Nah, musanna pada tilka. Naam. Qala Allah Ta'ala ulang kembali. Oh. Warna kedua mobil itu indah. Indah, cantik ya. Cantik. Biasanya cantik atau indah? Indah. Kalau itu mobil. Indah, Ustaz. Bagus. Bagus, iya. Iya, taib. Nah, ini juga sesuai dengan bahasa terjemahan translate-nya. Ya. Yang keenam. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam fadzanika burhanani min rabbika ila fir'aun wa mala'ih. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihissalam, maka itu adalah kedua bukti dari Rabbmu kepada Fir'aun dan teman-temannya. Ya, pengikutnya. Ya. Pengikutnya. Jadi mala'ih itu jamaat, pengikutnya. Taib, mana yang maksud di sini? Fadhanika. No. Ternyata dalam Al-Quran itu terdapat musanna daripada dhalika, jadi fadhanika. Taib, ini apa? Jadi i'rabnya i'rab musanna. I'rabnya i'rab musanna, jadi marfu' bil alif, wa mansub bil ya, wa majrur bil ya. Taib. Ahsan, barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya akhi, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Entah. Ya. Ada SMS kita angkat. Taib, ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang kita akan angkat. Di antara dari pendengar kita Taib, dari pendengar kita Bapak Abdullah, Akh Abdullah di Cilengsi. Anda ingin sekali fasih berbahasa Arab seperti orang Arab, Ustaz. Dan misalnya Anda belajar langsung dengan Taib, dengan orang Arab Badui, apakah akan membantu kefasihan bahasa? Jadi dapat orang-orang Arab Badui di mana ini? Iya. Perlu diketahui bahwa kefasihan itu, malakah itu suatu nikmat Allah berikan ya. Jadi memang tidak semua Allah berikan apa kefasihan dalam bahasa. Ya. Kalau Allah berikan kefasihan bahasa itu satu nikmat yang besar. Dan ternyata Masya Allah tidak mesti juga orang Arab yang fasih bahasa Arab. Banyak juga non-Arab bahasanya fasih. Bahkan melebihi daripada orang Arab sendiri. Nah, fasih. Nah, ini suatu nikmat yang Allah berikan. Jadi untuk kefasihan bahasa, tidak lepas daripada mempelajari makharijul huruf. Ya. Itu sangat penting. Makharijul huruf. Menuturkan huruf sesuai dan dengan makhrajnya. Dan itu termasuk pelajaran yang agak susah. Ya. Agak susah. Kenapa? Karena kita bahasa kita tidak sama dengan bahasa Arab kan gitu kan, dan makhraj huruf bahasa kita mungkin banyak yang berbeda, ya banyak yang berbeda, makanya perlu apa, perlu belajar. Kalau tajwid ya itu untuk belajar Quran kan harus belajar makhraj huruf kan. Nah ini harus belajar bagaimana menuturkan huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Nah ini perlu ada yang menuntun dan mengajarkan. Makanya tajwid itu tidak bisa hanya belajar sendiri, harus ada yang mengajarkan. Karena tajwid itu atau Al-Quran itu apa? Dengan talaqqi. Nah, dengan talaqqi. Ya. Enam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pertanyaan yang disampaikan dan itu saja mungkin saat kita angkat. Oh iya, kemarin ada pertanyaan kemarin ya? Enam. Iya, supaya satu tidak. Pertanyaan terakhir. Iya, lam kemarin, iya, apa contoh kemarin itu dia kasih contoh la tattabi'unna. Iya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Ya alhamdulillah, jadi lam itu ada lam ini teman Ummu Fatimah ini, Ummu Fatimah atau Ummu apa? Hanif ya, Ummu Hanif ya. Ummu Hanif yang ada di Bekasi. Jadi lam itu adalah lam jawabul qasam. Lam itu adalah jawabul qasam tufidu taukid. Memberikan faedah apa? Taukid. Jadi lam itu adalah lamul qasam. Apa afan? Lam jawabul qasam. Jadi ada qasam yang mahdhufa. Jadi takdir apa? Wallahi la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Jadi lam itu bukan lam jazam, iya. Bukan juga lam nasab, bukan juga lamul amar yang masuk pada fi'il mudhari, tapi itu lam jawabul amar, jawab amar. Juga seperti dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jadi kata la yaqul, lam itu adalah jawabul qasam. Dari mana tahu qasam? Ada dari sisi susunan dipahami dan itu bisa dirasakan. Makanya lam di awal lain itu, lam itu lam al-mauti'ah lil qasam. Jadi lam itu menempati tempat qasam. Takdirnya apa? Wallahi la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jadi kata la yaquluna ada lam situ ada jawabul qasam. Demikian juga banyak terdapat apa dan hadis juga ada la tasawunna sufufakum. Jadi lam itu juga lam jawabul qasam. Takdirnya apa? Wallahi la tasawunna sufufakum. Jadi lam itu bukan lam jazam, apa lam apa? Bukan lamul amar, bukan lam nasab, lam ta'lil, tapi lam jawabul qasam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab ini serta seperangkatnya yaitu grammar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita untuk belajar ini jadi amal timbangan yang baik yang Allah terima nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan balasan terbaik bagi kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.